kali ini sebagai kenang-kenangan yang abadi. Ucapkanlah selamat jalan padaku sebagai tanda perpisahan darimu. Esok kau takkan melihat wajahku lagi, bukan pergi jauh dari sisimu, karena tak mungkin diriku yang hina ini hendaklah menyuntingmu. Jangan lagi kau tambah kesedihanku dengan sikapmu yang menghina diriku. Tersenyumlah untuk yang terakhir kali, kan selalu ku bawa di dalam mimpi. Besok kau takkan melihat wajahku lagi, bukan pergi jauh dari sisimu, karena tak mungkin diriku yang menyuntingmu. Jangan lagi kau tambah kesedihanku dengan sikapmu yang menghina diriku. Tersenyumlah untuk yang terakhir kali,